Mboten wonten. Salaman cek salah paham. Lapori polisi aku. Juragan Empa. Terima kasih. Bogor, sembah nuwun. Semoga bisa mengobati rasa kangen, rasa rindu untuk warga pojok tercinta. Pasti.